bagi seseorang yang telah melampaui batas atas dirinya, agar tidak memutuskan harapannya kepada Allah Azza wa Jal di saat meninggal dunia. Sepantasnya bagi seorang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri untuk tidak memutuskan harapannya kepada Allah Azza wa Jal di saat meninggal dunia. Wa yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Dan hendaklah seorang hamba untuk memperbagus sangkaannya, dugaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh bagi dia untuk su'udzan kepada Allah. Tidak boleh untuk dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sebesar apapun dosa yang telah dilakukan. Barakallahu fikum. Wa yakhafu dhunubahu. Dan hendaklah dia merasa takut dengan dosa-dosanya. Wa yakhafu dhunubah. Dia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia juga harus berkhawatir dan takut akan dosa-dosanya. Fa inna ay fa in rahimahullahu fa bi fadlin. Maka apabila Allah Azza wa Jalla merahmatinya, ai maknanya di sini mengampuni kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosa yang dilakukannya, maka itu adalah benar-benar sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat dermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in azabahu. Dan apabila dia Allah menyiksanya, Allah siksa. Fabi dhambin. Maka Allah menyiksanya karena dosa. Itu adalah keadilan Allah. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Pesan beliau hafizahullahu ta'ala. Al-muti'u yajibu an tulazimahu syafaqatu. Seseorang yang mentaati Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib untuk menyertai dia, membarengi dia rasa takut. Illa ayyalqallaha Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kata beliau barakallahu fikum, bagi wajib menyertai dia asyafaqah, kekhawatiran dan ketakutan, sampai dia bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Li'annahu ma yadri bima yukhtamu lahu. Karena dia tidak pernah tahu atas dasar apa Allah akan menutupi hidupnya. Apakah di saat dia melakukan kebaikan atau di saat melakukan kejelekan. Maka sifat rasa takut harus dimiliki oleh setiap orang. Tentu pertama kali, kalau seseorang telah dihiasi oleh rasa takut, akan bisa menjadi benteng baginya untuk terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Kedua, kalau ternyata dia telah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia punya rasa takut kepada Allah, maka ini akan memanggil dia untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini rasa takut barakallahu fiik. Kenapa rasa takut ini harus menyertai orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena dia tidak mengetahui atas dasar apa ditutup kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, wal 'asi, bagi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, la yajuzu lahu ayyasa, tidak boleh baginya untuk berputus asa. Dia tidak boleh memutuskan harapan-harapannya, cita-citanya untuk diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kata beliau, indal mauti, di saat seseorang itu meninggal dunia. Di saat seseorang itu akan meninggal dunia, barakallahu fikum, maka sebesar apapun dosa yang telah diperbuatnya, dia tidak boleh berputus asa. Tetap menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dekat dengan kematian. Kata beliau, wa fi hadhil hal yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa taala. Maka dalam kondisi ajal sudah dekat dan datang untuk menjemputnya, dia harus atau harus berada dalam kondisi berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tanda kalau seseorang mati dalam kondisi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam deretan husnul khatimah, yaitu orang yang menutup hidupnya dengan husn, yaitu kebaikan. Beliau bercerita, wa dzakara li asy-syaikh Hasan al-Banna, akhu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaqul, kata beliau, Hasan al-Banna ini di Mesir, yaqul lamma ishtaharat ya da'watu ansari sunnah fi Misr, maka di saat kemudian tersohor dakwah ansaru sunnah di Mesir, orang pada mengikuti atau masuk ke dalamnya, dan ada sebagian orang memerangi dakwah sunnah tersebut, kata beliau, wallahi kana yu'raf ahlus sunnati bihusnil khatimah. Kata beliau, demi Allah, kata Syekh Hasan al-Banna rahimahullah, maka demi Allah, seseorang ahlus sunnati wal jamaah itu dikenal dengan husnil khatimah, dengan kebagusan dia menutupi akhir hayatnya. Wal akhir, yang lain, yustadallu ala dhalalihi bisuil khatimah, dilihat orang ini sesat atau tidaknya dengan suil khatimah. Beliau juga bercerita, disebutkan di daerah India, yakni di negeri Asy-Syeikh Abdul Somad, kata beliau, annahu ja'a maradun yajtahun nas fa maut maut, kata beliau, datanglah sebuah wabah penyakit yang menimpa seluruh lapisan manusia, sehingga terjadi al-maut, maut, kematian, kematian, kematian, kematian, kematian. Wabah barakallahu fikum. Kata beliau, waqad afallahu walidasyaikhi Abdus Samad wa talamidatahu. Maka dengan demikian dahsyatnya wabah tersebut, Allah Azza wa Jalla menjaga bapaknya Abdus Samad dan murid-murid beliau. Afahumullahu min hadzal mar. Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dari wabah penyakit tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian thumma ba'daha kana yamut al-wahid minhum ala husnil khatimah. Sehingga ada di antara mereka meninggal, ay murid Syekh Abdul Samad barakallahu fikum, meninggal ala husnil khatimah, meninggal di atas tauhid dan sunnah barakallahu fikum. Artinya di sini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kelurusan seseorang di dalam memegang prinsip agamanya, maka itu termasuk dari benteng barakallahu fikum terkena wabah yang menyeluruh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ala kulli hal, pelajaran yang sangat berharga barakallahu fikum, bahwa husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus menyertai seseorang walaupun dia berlumuran dengan noda-noda dosa, terlebih khusus di saat akan bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang beliau bawakan sebagai nasihat penting buat kita barakallahu fikum, yaitu dalam firman Allah azza wa jalla, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslimun. Makna dari kata muslimun, kata beliau, biltizamil Islam wa biltizamil a'malis salihati, konsekuen berpegang dengan dinul Islam dan juga istiqamah dalam menjalankan amal-amal soleh. Beliau menyebutkan, famin sunnatillahi wa jazaihi bil ihsan ila ibadihi ayyatawaffa haula alal Islam. Termasuk dari sebuah ketentuan dari Allah, ketentuan yang baik, dan juga termasuk dari nilai imbalan yang baik kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Azza wa Jalla mewafatkan mereka di atas al-Islam. Allah mewafatkan dia di atas al-Islam. Satu pelajaran yang sangat penting yang beliau fahamkan kepada kita, yakni seseorang la yabqal Islam fi nafsihi, la yubqi. Dia tidak bisa mengistiqomahkan, mengabadikan Islam itu pada dirinya. Ayah tidak akan sanggup. Seseorang untuk kemudian, oh, anda mau mati di atas Islam. Dia bisa menjaga. Oh, tidak. Kata beliau, Allahu yubqihi lahu wa yahfadhu. Tetapi Allah lah yang menetapkan Islam itu pada dirinya, sehingga dia wafat di atas al-Islam. Allah lah yang menjaga al-Islam itu pada dirinya. Lasta antalladhi tubqihi, Allahu yahfadulah. Bukan anda, kata beliau, yang kemudian mengabadikan Islam itu pada diri anda, tetapi dialah Allah yang menjaga Islam itu buat dirimu. Nanti akan disebutkan. Wa yatawaffaka 'alal Islam. Dia Allah yang mewafatkan engkau di atas Islam dengan bisababi a'malika salih wa imanika salihi la ta'manu aidan, kata beliau. Disebabkan Allah menganugerahkan keutamaan kepada engkau, Islam engkau bawa sampai akhir hayat, Allah wafatkan engkau di atas al-Islam, Allah jaga Islam itu pada diri engkau, itu benar-benar keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan, kebaikan Allah kepada seorang hamba. Kedua, itu merupakan imbalan, anugerah, pemberian nilai dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, disebabkan karena karya-karya amal solehnya, imannya yang soleh, yang bagus. Walaupun demikian, kata beliau, la ta'manu aidan, la ta'man, anda jangan merasa aman. Al-insanu yakhaf, seseorang itu harus membarengi dia rasa takut. Kenapa? Walaupun dia mampu berkarya yang baik, mampu barakallahu fikum menjaga imannya, jangan sekali engkau merasa aman. La ta'manna, jangan engkau merasa aman. Namun seseorang itu harus membarenginya rasa takut. Kenapa? Satu, qad yataghayyaru qalbuhu, taghayyara yataghayyaru qalbuhu, terkadang hatinya bisa berubah. Sadaqah. Kenapa barakallahu fikum qalb diambil kata qalaba, yang artinya cepat terbolak dan terbalik? Yaitu dia. Sehingga tidak ada jaminan sesungguhnya. Oleh karena itu setiap orang harus ada rasa takut pada dirinya. Karena hatinya akan bisa berubah kapan saja. Di mana saja dia berada. Lah ya akhi, dia di sisi para ulama walaupun. Dia di sisi ulama kibar walaupun. Hati akan bisa berubah, barakallahu fikum. Kedua, kata beliau, wa yazir, hati itu akan bisa berubah menjadi hati yang menyimpang dan menyeleweng. Barakallahu fi. Yazid. Oleh karena itu, fayusabu bisu'il khatimati wal'iyadu billah. Kalau sudah terjadi pada diri seorang perubahan di dalam hatinya, kemudian menyimpang dan menyeleweng hatinya, inilah yang kemudian berakibat su'ul khatimah. Ini yang berdampak terhadap su'ul khatimah, jeleknya seseorang menutup kehidupan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita tidak boleh memposisikan siapapun juga di atas apa yang kita telah ketahui. Tidak boleh kita memposisikan seseorang melebihi kadarnya. Tidak boleh. Kita harus bagaimanapun tinggi, besar, kuat ibadahnya, tetap anda posisikan dia sebagai manusia biasa. Akan bisa terjadi perubahan di dalam hidup. Perubahan yang sangat-sangat drastis, barakallahu fikum. Sekarang putih, tiba-tiba kok hitam, sebentar, sekejap. Itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita dididik oleh syariat ini untuk menjunjung tempat yang paling tinggi di dalam hidup adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita tidak boleh mengangkat diri kita di atas kebenaran, atau mengangkat siapapun yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita agungkan di atas al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letak al-haqqu la yu'rafu birrijal, wa innamar rijalu yu'rafu bilhaq. Al-haq tidak dikenal oleh dengan orang, tetapi orang akan bisa dikenali dengan al-haq. Kita harus, barakallahu fikum, berprinsip sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan terkadang prinsip ini akan bisa lenyap di saat hawa nafsu menunggangi kita. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Mereka ma'al haqqi daru haitsu dara. Jadi mereka selalu bersama kebenaran apapun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Kepada mereka kita berteladan. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika dan suatu saat di dalam hidup, barakallahu fikum, terjadinya perubahan sehingga al-haq kita tidak menghormatinya. Kalau seseorang sudah tidak menghormati al-haq, jangan harap dan jangan berharap untuk dihormati oleh orang lain. Barakallahu fikum la ya akhi. Dia dihormati oleh muridnya, dia dihormati oleh fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dan seterusnya. Sebentar. Sebentar. Dua kemungkinan. Kalau dia tidak tahu atau belum tahu, kalau dia adalah salah misalkan, ya, kalau dia masih mendapatkan taufik dari Allah, sebentar dia akan tahu kalau itu adalah salah. Tetapi kalau ternyata bukan karena tidak tahu, tetapi karena kecenderungan hawa nafsu, dia bersamanya, selesai urusan. Oh banyak, ya begitulah pengikut kebatilan dalam sepanjang masa. Selalu pada poin yang teratas, hitungan yang paling banyak, dan yang mengikuti kebenaran itu adalah pada level minoritas, paling sedikit, barakallahu fikum. Berarti kan berat. Untuk memegang prinsip ini adalah berat. Disinilah letak kita selalu menengadahkan tangan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian ditetapkan di atas agamanya, dikokohkan di atas prinsip agamanya, barakallahu fikum, sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balik jiwa hati, maka kokohkanlah hati kami di atas agama engkau. Ini yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita lebih pantas, barakallahu fikum. Keberikutnya beliau menjelaskan, qala rahimahullah wa yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba harus memperbaiki dan memperbagus dhan dia kepada Allah. Kata beliau, hadis ini atau ucapan ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, aku berada pada dugaan dan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau seseorang hamba menyangka dan menduga Allah akan mengampuni, Allah akan membuatkan jalan, membimbingkan jalan-jalannya, Allah subhanahu wa ta'ala berada atas zon hambanya. Kan terkadang seorang santri mengeluh, ya Allah sulitnya bahasa Arab ya, terutama nahwu misalkan. Barakallahu fikum. Kesulitan itu antum keluhkan kepada Allah. Keluhkan kepadanya. Jikalau engkau benar-benar berhusnudzan kepada Allah, bahwa tidak ada yang sulit di saat kita menengadahkan tangan kita, permintaan kita, harapan kita, usaha kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang sulit. Sebentar. Allah Azza wa Jalla akan membukakan peluang bagi engkau barakallahu fikum untuk mudah belajar bahasa Arab. Begitu seterusnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti hadis ini memanggil, menyeru, mengajak, menganjurkan kepada kita untuk kita selalu berbaik sangka kepada Allah walaupun kita berlumuran dengan dosa. Allahu Azza wa Jalla zat yang maha pengampun. Gantungkan harapan kepadanya. Minta sebanyak-banyaknya pengampunan Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berlumuran dengan noda-noda dosa. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita putus asa. Rahimani wa rahimakumullah. Atau di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan siapapun dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Jabir ibni Abdullah, dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud rahimahumullahu jami'an. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan juga terkait dengan seseorang yang taat itu harus menyertainya ketakutan dan kekhawatiran dengan dosa-dosa yang diperbuat. Hatta fi hadhihi al-hal yakhafu min dhunubihi yatma' fillahi wa yakhafi fi nafsil waqt min adh-dhunubi wa 'aqibatiha. Dalam kondisi seperti ini juga, kata beliau, dia harus ada kekhawatiran dan ketakutan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Dia berharap yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla dan khawatir akan akibat dosa. Mungkin pernahkah kita membayangkan di saat kita terjatuh di dalam dosa, ya, motornya marah atau mungkin ada kerikil kecil menyebabkan dia tersungkur jatuh, atau mungkin barakallahu fikum ada orang kecelakaan di depannya jauh tapi lari sat mengenai. Pernahkah kita berpikir demikian bahwa akan bisa terjadi apapun di dalam hidup barakallahu fikum? Mungkin ketika angin besar kita sedang ya santai pakai motor misalkan. Pernahkah kita membayangkan kalau ternyata pohon yang ada di samping jalan kemudian tumbang menaik kita? Kan sudah terlalu banyak orang meninggal karena pohon yang tumbang barakallahu fikum kemudian mengenai dia. Semuanya itu ternyata kekhawatiran harus kita tanamkan pada diri kita rahimani wa rahimakumullah, agar kita selalu berjaga bahwa tidak akan dosa itu bila dibiarkan kecuali akan beranak pianak. Dan tidak ada dosa sebesar apapun apabila ditutup dengan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Azza wa Jalla akan hanguskan, akan tutup, akan hapuskan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan beliau yang karibuk berikutnya, fa in rahimahullah bi fadlin minhu wa in adzabahu fa bidzanbin. Kata beliau, maka jika Allah merahmati dia, bahwa itu merupakan karunia dari Allah. Bagaimana bentuk rahmat Allah di saat kemudian kita tersungkur di dalam dosa, yaitu pengampunan Allah. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga dan diberikan tempat yang tinggi dan mulia barakallahu fikum. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Wa ta'dzib, maka kalaupun dia diazab, maka diazab di sisanya itu karena dosanya itu merupakan keadilan Allah. Kalau satu dibayar satu, adil. Dua dibayar dua, adil. Tiga dibayar tiga, adil. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau kebaikan, satu kebaikan dibayar satu, adil pembayarannya. Kalau satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, itu benar-benar karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membayar, barakallahu fikum. Apalagi kalau sebagai seorang talibul ilm datang dari tempat yang jauh, perjalanan yang membutuhkan tenaga, kelelahan, barakallahu fikum, bahkan biaya dana yang sangat-sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia benar-benar tuluskan, ikhlaskan niatnya, semuanya itu akan menjadi tabungan dia di sisi Allah. Kalau sekiranya, barakallahu fikum, dia belajar bertambah kebaikan pada dirinya, lahiriahnya, batiniahnya, kalau kemarin kan masih lepas, lahiriahnya lepas, juga batiniahnya lebih lepas lagi. Barakallahu fikum, mikir ini, mikir itu, punya kemauan ini, punya kemauan itu. Setelah dia duduk dalam perjalanan yang panjang belajar ilmu agama, tertata rapi, terperbaiki, barakallahu fikum, kemudian dia bisa berbenah. Itu semuanya adalah kebaikan di dalam hidup, barakallahu fikum, yang terlahir dari kebaikan. Saya ingatkan kembali, kalau kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya, berarti itu bertanda kalau amalan sebelumnya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jikalau kebaikan itu melahirkan kejelekan di belakangnya, ya, setelah belajar, wah banyak alasan. Setelah ini, wah banyak cincongnya, banyak ngeyelnya, banyak membantahnya. Wah kemudian mencela, mencerca, merendahkan, menghinakan. Khawatir. Seperti ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa itu merupakan hasil jelek dan tidak diterimanya pengorbanan yang kita sudah lakukan dari kebaikan. Berarti kan mengerikan sekali di dalam hidup. Di dunia sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bagaimana kebenarannya? Nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi di dunianya sudah terlihat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, kalaupun Allah Azza wa Jalla mengazab seseorang, maka itu karena keadilan Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah Azza wa Jalla, Rabb engkau tidak akan berbuat zalim kepada siapapun juga. Nah, ayat ini sesungguhnya mengingatkan kita kepada firman Allah yang lain, وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Akan tetapi diri-diri mereka lah yang berbuat zalim. Dalam hidup ini kita menemukan apa saja yang terkait dengan mara bahaya, musibah, cobaan yang menimpa, barakallahu fikum. Maka jangan senang suka mencari kambing hitam. Arahkan kepada diri kita sendiri. Terkadang diuji oleh harta kita, istri kita, anak kita, barakallahu fikum. Maka arahkan. Jangan-jangan ada kesalahan dan dosa yang engkau perbuat. Ini semestinya yang harus, barakallahu fikum. Karena Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun juga. Namun hamba-hamba itulah yang gemar berbuat zalim pada diri mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kita mengerti hal ini, berarti semua kebaikan yang kita jumpai di dalam hidup, maka itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membantu, Allah yang menolong, Allah yang meringankan langkah, Allah azza wa jalla yang mengosongkan pikiran kita dari kejelekan, lalu memasukkan pikiran-pikiran yang baik ke dalamnya, kemauan dan keinginan yang baik dan lurus. Itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memperoleh hal itu dari Allah, kita bisa tahu hidup kita. Di saat Allah belum membantu kita menjadi orang yang lurus hidupnya, apa yang terpikir di dalam hidup? Bagaimana cita-cita kita? Barakallahu fikum. Di saat kita masih, ya maaf-maaf bahasa, masih dalam jiwa awam, pikirannya awam, ya gerak-geri organ tubuhnya dalam kondisi awam, kita sudah bisa bayangkan itu semua. Tapi ketika pertolongan Allah Azza wa Jalla turun, semuanya bisa terarahkan barakallahu fikum. Kalaupun kembali kepada kebiasaan lama, kita masih ada peluang untuk dipanggil bertaubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia pertolongan demi pertolongan di dalam hidup barakallahu fikum. Jangan sampai ada orang yang, waduh, saya tidak ditolong oleh Allah. Kenapa akhi? Ana terjatuh di dalam dosa terus. Terus saya bertaubat, jatuh lagi. Engkau ditolong oleh Allah di saat engkau kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau beribu-ribu kali terjatuh dalam dosa yang sama, Allah tetap memanggil engkau untuk kembali kepada Allah. Allah terima taubat engkau. Besoknya seminggu terjatuh lagi. Allah terima. Kalau engkau benar-benar bertaubat, Allah terima taubat engkau. Seminggu lagi jatuh di dalam dosa, engkau bertaubat, Allah Azza wa Jalla tetap akan menerima taubat. Kalau kita kan, oh sudah selesai urusan. Sekali, boleh maaf. Dua kali, kasih senyum sama apa namanya, ya, apa? Bahasa Lomboknya, bahasa sana. Senyum, tapi gimana senyumnya gitu loh. Ya, sambil remas-remas lah. Tiga kali, sudah selesai urusan. Tawbah. Barakallahu fikum. Tapi Rabbuna subhanahu wa ta'ala, betapa penyabarnya Rabbuna subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Walaupun mungkin dia berjatuhan, berguguran di dalam dosa, Allah Azza wa Jalla tidak menutup pintu taubat buatnya. Kecuali kalau sudah nyawa dia berada di tenggorokan. Kecuali kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, tertutup pintu taubat barakallahu fikum. Namun sebelum itu, rahimani wa rahimakumullah, Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Kata beliau, ada dua persoalan penting, kata beliau. Pertama, innalladhi ya'malu a'malan katsira la yattakilu ala amalihi fala budda ayya khafa. Catatan penting dua hal, kata beliau. Sungguh, atau orang yang mengerjakan amal karya yang sangat banyak, ingat, jangan yattakilu ala amali. Dia memasrahkan, menyerahkan dirinya, atau merasa puas dengan amalan yang dilakukannya. Jangan. Kita masih diingatkan, sungguhnya yang kemarin belum, barakallahu fikum, sempat kita baca, di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yudkhila ahadan amalahu amaluhul jannata. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga amalnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu juga engkau ya Rasulullah? Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Begitu juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la wala ana. Iya, tidak. Begitu juga saya. Illa ayyata ghammadani Allahu bifadlin wa rahmati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla telah membungkus, melumur masuk surga bukan karena amal Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk kemudian mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya harus beramal soleh. Tentu amal soleh itu harus dijaga. Tidak menutup kemungkinan amal soleh itu akan bisa menjadi adab. Loh kok gitu? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Di saat amal soleh itu membawa dia riya, membawa dia sum'ah, ini kan menjadikan amal yang dilakukan itu bukan lagi mengundang rahmat, tetapi mengundang murkanya Allah. Nah, kata beliau, kita habiskan, kata beliau, yang pertama, jika engkau mampu untuk melakukan amalan yang besar, jangan engkau merasa puas dengan amalan. Tetapi fala budda ayyakhaf, dia harus menyertainya rasa takut. Kedua, walladhi yusrifu wa yum'inu fil ma'asi. Seseorang yang telah melampaui batas pada dirinya berbuat zalim dan terjatuh dalam perbuatan ma'asi, orang tersebut jangan sekali-kali memutuskan harapannya dari Allah Azza wa Jalla, dan jangan sekali-kali dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal, kalau engkau bisa berbuat baik, maka jangan engkau puas dengan kebaikan, tetapi harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Jika engkau berada di dalam dosa dan sikap melampaui batas dalam diri, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.